وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Kembali kita membaca beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar siam, seputar puasa yang ditujukan kepada beberapa al-masyayikh al-fudhala. Pertanyaan yang pertama yang kita baca pada hari ini, su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaqa'u ba'du syabab fityan wa fatayat fi jahlin fahum yatasawwaruna anna sinna taklif 16 sana wa qad yablughuna qabla hadhihi sin ولكنهم لم يصوموا فماذا عليهم وهل يقضون السنوات المالية. Ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, sebagian pemuda dan pemudi terjatuh di dalam kebodohan. Mereka tidak mengetahui dan mereka menyangka bahwa umur taklif, umur seorang mukallaf yang diwajibkan kepadanya syariat-syariat adalah 16 tahun. Dan adapun mereka, terkadang mereka telah mencapai balik pada umur sebelum 16 tahun. Akan tetapi mereka tidak berpuasa. Maka apa yang wajib atas mereka? Apakah mereka harus mengqadha puasa mereka di tahun-tahun sebelumnya? Ini permasalahan pertama yang ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah tentang para pemuda dan pemudi yang mereka menganggap umur seseorang dikatakan balig itu adalah 16 tahun. Dan mereka tidak berpuasa sebelum mencapai umur ini. Padahal terkadang yang namanya balig dicapai sebelum umur 16. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa umur al-bulugh dikatakan seorang itu telah balig salah satunya adalah apabila telah mencapai umur 15 tahun. Nah, pada permasalahan ini mereka tidaklah berpuasa kecuali setelah berumur 16. Maka apakah yang wajib atas mereka? Apakah mereka mengqadha membayar puasa-puasa yang mereka tinggalkan di tahun-tahun sebelumnya? Maka dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, na'am, hadha alladhi dhakarahu sa'il kathir. Iya, beliau mengatakan apa yang telah disebutkan oleh penanya ini banyak sekali terdapat dan terjadi, walasiyama fi nisa, terutama lagi pada kalangan wanita, haithu ya'tihinna al-haydhu fi sinnin mubakir ahyanan. Terkadang mereka didatangi atau mengalami haid pada usia yang masih muda, ya. Jauh dari 16 tahun sudah mendapatkan haid. Walaisal bulugh muhaddadan bisinin faqat. Bukanlah bulugh dikatakan seorang itu balig terbatas karena umur saja, ya. Bal bulugh yahsul bi asya'in ghairasin. Akan tetapi yang namanya balig itu terkadang dicapai bukan karena umur saja, tetapi ada sebab-sebabnya. Ya, dikatakan seseorang atau anak tersebut dia telah balig, wajib atas dia sholat dan puasa. Ada beberapa tanda. Beliau menyebutkan, qala wahiya nabatu sya'ril anah. Salah satunya adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya. Ini yang pertama, wa inzalul mani. Tanda yang kedua adalah keluarnya mani atau mimpi basah. Bil idhafati ila tamami khamsa asyarata sanah. Kemudian ditambah lagi, yaitu sempurnanya umur 15 tahun. Naam. Ya. Jadi ketika mereka telah berumur 15 tahun, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa, salat dan yang selainnya. Wa tazidu al-untha amran rabi'an wa huwal haid. Ditambah lagi syarat yang keempat, khusus untuk wanita, tanda yang keempat yaitu haid. Apabila ada seorang anak perempuan yang mengalami haid, maka itu adalah tanda baliknya. Walaupun dia haid belum di umur 16 atau 15 tahun. Nah. Ya. Itulah tumbuh kemaluan rambut kemaluannya di umur 13 atau mimpi basah di umur 13 atau haid di umur 13. Maka itu adalah tanda bahwa anak tersebut telah balig. Wa ala hadza fa idza balagha al-insan wajaba alaihi al-qada' as-sawm alladhi tarakahu ba'da bulughihi. Oleh karena itu, maka dari sini wajib bagi mereka untuk mengqada', membayar puasa yang mereka tinggalkan setelah mereka masuk ke usia balig. Wa aktsaru an-nas yasiluna fi hadhihi al-muddah wa la yatrukuna as-salah lakin yatrukuna as-sawm haitsu inna al-mar'ah idza balagat bil haid wa hiya saghiratun tastahi an tukhbira ahlaha bidzalik wa tajiduha ahyanan la tasum. Terkadang terjadi kejadian sebagian anak mereka telah sampai kepada umur ini, ya, umur balig dengan tanda-tanda yang telah kita sebutkan tadi, akan tetapi dia masih kecil dan dia malu untuk mengkhabarkan kepada keluarganya, ya, bahwa dia telah balig. Kemudian kita mendapati mereka tidak berpuasa, na'am, dengan alasan belum balig. Atau sebaliknya, ahyanan tasum hatta waqtal haid. Terkadang mereka tetap berpuasa walaupun dalam keadaan haid, ya, malu mengkhabarkan kepada orang tuanya bahwa dia telah mengalami haid tetapi tetap berpuasa. Naam. Maka bagaimana puasa yang mereka lakukan? Fayajibu alaihal qadha' fi suratain. Maka dalam dua hal, dua keadaan seperti ini wajib atas mereka untuk mengqada'. Ya. Mengqada'nya. Naam. Yang mereka tidak berpuasa dengan alasan belum mencapai umur 15 atau 16. Ya. Wajib atas mereka mengqada' satu bulan penuh apabila mereka meninggalkannya. Demikian pula yang berpuasa dalam keadaan haid, maka wajib atas dia untuk mengqada hari-hari haidnya, mengqada puasa di hari-hari haidnya. Nah, misalnya dia haid selama 6 hari dan tetap berpuasa, puasanya tidak sah. Wajib dia untuk mengqadanya, membayarnya di hari yang lain. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ditanya Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Idza taharat al-ha'id aw an-nufasa athna an-nahar, hal yajibu 'alaiha al-imsak?" Apabila telah suci wanita yang haid atau wanita yang nifas di tengah hari bulan Ramadan. Nah, mereka yang tidak berpuasa disebabkan haid dan nifas tiba-tiba suci di tengah hari bulan Ramadan. Nah, hal yajibu alaihal imsak, apakah wajib bagi mereka untuk imsak, untuk menahan makan dan minum? Nah, yang asalnya mereka tidak berpuasa kemudian suci di tengah hari, apakah wajib mereka untuk menahan makan dan minum? Ini pertanyaannya. Dijawab oleh beliau, fadilatuhu biqaulihi, idza taharat al-ha'idhu aw an-nufasa'u athna an-nahar lam yajib 'alaiha al-imsak. Apabila telah suci wanita yang haid dan wanita yang nifas di tengah hari bulan Ramadan, maka tidak wajib baginya untuk menahan makan dan minum. Walaha an ta'kul wa tashrab. Boleh bagi mereka untuk tetap makan dan minum. Li'anna imsakaha la yufidhu syai'an liwujubi qada'i hadzal yaum 'alaiha. Karena dia menahan makan dan minum, ini tidak memberikan faedah sedikit pun, karena tetap dia akan membayarnya, akan membayar puasa yang dia tinggalkan. Wa hadza madhhabu Malikin wa Syafi'i wa ihda riwayatain anil Imam Ahmad wa ruwiya an Ibnu Mas'ud. Ini adalah pendapat Al-Imam Malik Syafi'i, salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau berkata, "Man akala awwala nahar falyakul akhirah." Barang siapa yang makan di awal hari, di pagi hari, ya maksudnya tidak berpuasa di pagi hari disebabkan uzur, falyakul akhirah, maka diperbolehkan bagi dia untuk makan di naam, di akhir siang atau di sore harinya. Pertanyaan yang berikutnya ditanya Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang wanita yang hamil atau menyusui, ya, seputar permasalahan puasa. Ditanya beliau, "Idza syaqqa as-siyam 'ala al-mar'ati wal murdi 'ala al-mar'ati al-murdi fa hal yajuzu laha al-fitru?" Apabila puasa ini berat untuk dilakukan oleh seorang wanita yang menyusui, apakah boleh bagi mereka atau bagi dia untuk berbuka? Bolehkah berbuka bagi wanita yang menyusui apabila mereka merasa berat untuk berpuasa? Jawabannya dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Na'am yajuz laha an tuftir." Ya, boleh bagi dia untuk berbuka. "Idza syaqqa as-siyamu 'alaiha," apabila dia merasa berat untuk berpuasa. Ya. Merasa berat ketika dia menyusui untuk berpuasa. "Aw idza khafat 'ala waladiha min naqsi irdaihi," atau naam, dia tidak merasa berat tapi dia takut akan keadaan anaknya, dia takut akan terkurangi air susuannya, ya, disebabkan puasanya. "Fa innahu fi hadhil hal yajuz laha an tufthir," maka apabila dalam keadaan ini dia merasa berat untuk berpuasa atau disebabkan dia takut terhadap anaknya yang disusui, maka boleh dia untuk berbuka. "Wa taqdi adad al-ayam allati aftaratha," dan dia mengqadha, dan dia mengqadha, membayar hari-hari yang dia tidak berpuasa di dalamnya. Nah, masih seputar tentang wanita yang hamil dan menyusui, kembali ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Idza aftarat al-hamilu awil murdi biduni udhrin fahiya qawiyyatun wa nashitatun wa la tata'athar bi siyami fama hukmu dhalik?" Permasalahan berikutnya, apabila seorang yang hamil, wanita yang hamil atau menyusui, berbuka tidak berpuasa tanpa uzur karena dia kuat. Naam. Walaupun dalam keadaan hamil dan menyusui, dia tetap kuat untuk berpuasa, tidak mempengaruhi puasanya, ya, terhadap badannya. Maka apabila dia meninggalkan puasa, apa hukumnya? Ya. Dijawab oleh Fadilatul Syekh, "La yahillu lil hamil awil murdi an tuftira fi nahari Ramadan illa lil udhr." Tidak boleh wanita yang hamil atau yang menyusui untuk meninggalkan puasa, berbuka pada siang hari di bulan Ramadan kecuali ada uzur. Nah, uzur disebabkan karena dua hal tadi, apabila dia tidak mampu atau dia takut terhadap anaknya. "Fa idza aftarata lil udhri wajaba 'alaiha qada' as-saum." Apabila mereka berbuka karena uzur, nah, karena uzur tadi yang kita sebutkan, dua macam uzur tersebut, maka wajib bagi mereka untuk mengqadha, membayar puasanya. Ya. Dan ini adalah kesepakatan para ulama, wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang yang sakit, ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka dia mengganti puasanya di hari yang lain. Wa huma bi ma'nal marid, dan orang yang hamil juga menyusui, ini dihukumi seperti orang yang sakit. Nah, orang yang sakit apabila dia tidak mampu untuk berpuasa, dia mengqadha puasanya di hari yang lain. Kemudian beliau menambahkan, wa idza kana udruhuma al-khauf 'ala al-walad fa 'alayhima ma al-qada'i inda ba'di ahli al-ilm it'amu miskin li kulli yawmin min al-burri aw ar-ruzzi aw at-tamr aw ghayriha min quwwati al-adamiyyin. Apabila uzurnya disebabkan karena dia takut terhadap keadaan anaknya, bukan karena dirinya, tetapi dia takut karena keadaan anaknya, takut karena anaknya takut karena anaknya kekurangan air susu. Nah, maka uzur yang kedua ini berselisih pendapat para ulama. Ya. Adapun uzur yang pertama tadi yang kita sebutkan, na'am, apabila wanita yang hamil atau menyusui tidak mampu untuk berpuasa karena badannya tidak kuat, maka dia dihukumi seperti orang yang sakit. Dia mengqadha. Ya, dia mengqadha puasanya. Ini untuk uzur yang pertama, sepakat para ulama. Adapun untuk uzur yang kedua, sebab dia berbuka bukan karena dirinya. Dia mampu untuk berpuasa, tetapi yang dia takutkan adalah anaknya. Naam. Maka pendapat yang pertama yang beliau sebutkan di sini, di antara ahlul ilm, para ulama, ada yang mewajibkan atas mereka qadha, ditambah, ya, selain mengqadha, mereka membayar fidyah, yaitu berupa memberikan makan satu orang miskin di setiap hari yang ditinggalkannya. Nah, apabila dia meninggalkan puasa selama 30 hari, berarti dia memberi makan 30 orang miskin, berupa gandum atau beras atau tamar atau yang selainnya dari makanan-makanan manusia. Nah, ini pendapat yang pertama. Wa qala ba'dul ulama, pendapat yang kedua, sebagian para ulama mengatakan laisa alaihima siwal qadha ala kulli hal, tidak wajib atas mereka berdua selain qadha saja dalam setiap keadaan, mau uzur yang pertama atau uzur yang kedua, yang wajib atas mereka tetap qadha, tidak ada fidyah. Kenapa? Li'annahu laisa fi ijabil it'am dalilun minal kitabi wa sunnah. Karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis Nabi SAW yang mewajibkan untuk memberi makan atau membayar fidyah. Wal aslu bara'atu dhimmah hatta yaqum ad-dalil ala syughliha. Dan hukum asal adalah, na'am, dia terbebas dari suatu kewajiban sampai adanya dalil yang mewajibkannya. Wa hadha madhhab Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala wa huwa qawi. Dan yang kedua ini adalah pendapat dari Abu Hanifah rahimahullah, dan ini adalah pendapat yang kuat. Demikianlah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al Utsaimin. Dan khulasah, ringkasan dari perbedaan pendapat ini, para ulama membedakan alasan kenapa wanita na'am yang menyusui atau hamil meninggalkan puasanya disebabkan karena uzur, dan uzur terbagi menjadi dua sebagaimana kita sebutkan. Yang pertama, uzur yang pertama, apabila na'am dia meninggalkan puasa karena tidak kuat, tidak mampu, ya, disebabkan atas keadaan dirinya sendiri, maka yang wajib atas dia, ibu tersebut, adalah untuk mengqadha, mengqadha puasanya, membayar puasanya di hari yang lain. Adapun untuk uzur yang kedua, ibu atau wanita tersebut dalam keadaan kuat, hanya saja dia berbuka disebabkan karena dia takut terhadap keadaan anaknya. Nah, apabila dia berpuasa akan menyebabkan kurangnya air susunya dan berpengaruh kepada anaknya. Nah, maka uzur yang kedua ini berbeda pendapat para ulama tentang puasa mereka. Apakah mereka mengqadha? Naam, atau mengqadha dan membayar fidyah. Ada dua pendapat. Naam. Dan yang pendapat yang dikuatkan oleh Syekh oleh Utsaimin adalah pendapat yang pertama. Tidak ada fidyah, kewajiban fidyah atas mereka, yang ada hanya qadha saja. Wallahu taala a'lam. Naam. Kemudian pertanyaan yang senada untuk melengkapi. Ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Idza aftarat al-mar'atu khaufan 'alal janin, fa madza 'alaiha?" Apabila seorang wanita yang hamil dia berbuka, tidak berpuasa karena takut terhadap janinnya. Ya. Orang yang hamil tidak mau berpuasa, tidak bisa berpuasa karena takut terhadap janinnya. Famadza 'alaiha? Apakah apa yang wajib atas dia? Wa ma wajhu tafriq baina khaufiha 'ala nafsiha wa khaufiha 'alal janin 'inda al-Imam Ahmad? Dan apa perbedaan? Apa perbedaannya menurut al-Imam Ahmad? Perbedaan tentang yang berbuka disebabkan takut atas dirinya sendiri dan yang berbuka dikarenakan takut terhadap janinnya. Apa perbedaannya? Nah. Maka ini menjelaskan tentang perbedaan ulama yang kita sebutkan tadi. Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin, "Al-masyhur min madhhabil Imam Ahmad rahimahullah," pendapat yang masyhur dari mazhab al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Anna al-mar'ata al-hamil idza aftarat khaufan 'ala al-walad faqat lazimaha al-qadha." Pendapat al-Imam Ahmad yang masyhur dari beliau bahwa wanita yang hamil apabila dia berbuka dengan alasan takut terhadap anaknya, ya. Takut terhadap keadaan anaknya, maka yang lazim, yang wajib bagi dia adalah al-qadha. Naam. Membayar puasanya di hari yang lain. Wa lazimaha man ya'ul al-walada an yut'im anha likulli yawmin miskinan. Ditambah lagi, ini menurut pendapat al-Imam Ahmad, selain mengqadha ditambah. Wajib bagi wali sang anak, yaitu orang tuanya atau bapaknya, untuk memberi makan dari setiap hari-hari yang ditinggalkan oleh istrinya tidak berpuasa, untuk memberi makan satu orang miskin. Ya, 10 hari meninggalkan puasa, 10 orang miskin dengan orang-orang yang berbeda. 20 hari, 20 orang miskin. 30 hari, 30 orang miskin. Naam. Ini pendapat al-Imam Ahmad. Li'anna hadhihil mar'ah aftarat limaslahatil walad. Alasannya kenapa? Karena wanita tersebut dia berbuka bukan karena dirinya, karena maslahat untuk anaknya, kemaslahatan anaknya. Naam. Wa qala ba'du ahli al-ilm, adapun pendapat yang kedua, sebagian para ulama mengatakan al-wajib 'alal hamil al-qada' faqat. Yang wajib bagi wanita yang hamil adalah hanya mengqada' saja. Ya. Naam. Sawa'un aftarat khaufan 'ala nafsiha aw khaufan 'ala al-walad aw khaufan 'alayhima. Naam. Adapun pendapat yang kedua, sebagian ahli ilm, para ulama mengatakan yang wajib atas mereka hanya mengqada saja tanpa ada membayar fidyah. Sama saja apakah yang alasannya karena dia takut terhadap dirinya, keadaannya, atau dia takut terhadap keadaan anaknya, atau dia takut terhadap keadaan keduanya, anak dan keadaan dirinya. Naam. Ilhaqan laha bil marid. Pendapat yang kedua ini, naam, berpendapat bahwa mereka hukumnya sama seperti hukum orang yang sakit. Ya, sama seperti hukum orang yang sakit. Orang yang sakit apabila dia telah sembuh dari sakitnya, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah. Ya, misalnya ada orang yang sakit ketika di bulan Ramadan, dia tidak bisa meninggal, dia tidak bisa berpuasa selama 10 hari misal, maka di luar bulan Ramadan dia ketika dalam keadaan sehat mengqadha membayar puasa yang ditinggalkannya selama 10 hari tersebut. Naam, hukum orang yang hamil dan hukum orang yang wanita yang menyusui disamakan seperti hukum orang yang sakit. Naam. Wala yajibu 'alaiha akthar min dzalik. Nah, maka tidak ada kewajiban yang lebih dari sekadar mengqadha saja. Naam. Ini jawaban yang beliau berikan. Kemudian di sini timbul pertanyaan. Terkadang di keadaan sebagian wanita yang mereka tersibukkan satu tahun penuh dengan keadaan merawat anaknya. Ya, maksudnya ada seorang wanita pada tahun itu hamil, kemudian menyusui, kemudian setelah menyusui hamil lagi yang kedua. Nah, tersibukkan dia dengan keadaan tersebut, dengan keadaan anaknya. Ya. Nah, ada sebagian yang seperti ini. Dan kemungkinan besar apabila dia tidak mampu, dia tidak bisa mengqadha puasanya bahkan sampai bertemu dengan Ramadan yang berikutnya, ya. Naam, tidak bisa mengqadha puasa yang ditinggalkannya sampai bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Ya, artinya pada tahun itu betul-betul tersibukkan dia. Naam, hamil menyusui, hamil lagi, menyusui lagi. Dalam keadaan tidak mampu untuk mengqadha. Naam. Maka yang seperti ini bagaimana keadaannya? Di dalam Majmu Fathawa Syekh Al-Utsaimin beliau ditanya. Soal pertanyaan, imra'atun aftarat fi Ramadan lin nifas. Ada seorang wanita yang dia berbuka pada bulan Ramadan karena nifas, ya. Nifas baru melahirkan dan dia berbuka pada bulan Ramadan. Walam tastati al-qadha min ajli ridha hatta dakhala Ramadan ats-tsani. Dan dia tidak mampu untuk mengqadha, membayar puasanya dengan alasan menyusui, ya. Setelah nifas kemudian dia menyusui sampai dia masuk kepada Ramadan yang berikutnya, Ramadan tahun depan. Naam. Famadza yajibu 'alaiha? Maka apa yang wajib atas dia? Naam. Kita ketahui sebagaimana kita sebutkan tadi, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ini adalah seperti orang yang sakit. Wajib dia mengqadha, naam, puasanya apabila dia telah sembuh dari sakitnya. Naam. Dan para ulama bersepakat orang yang mampu mengqadha puasa tidak boleh dia mengakhirkan atau memperlambat, melambat-lambatkan qadha-nya, membayar puasanya sampai dia masuk ke Ramadan berikutnya tanpa uzur. Tidak boleh, ya. Haram hukumnya apabila dia tidak memiliki uzur untuk memperlambat-lambat sampai masuk ke Ramadan berikutnya, ya. Jadi satu tahun dia tidak sempat untuk mengqadha puasanya disebabkan karena malas misalnya, memperlambat, tasahul, bermudah-mudahan. Ini tidak diperbolehkan, sepakat para ulama. Akan tetapi apabila ada uzur, ya. Naam, seperti ini. Seorang wanita tersibukkan dengan hamil dan menyusui, hamil dan menyusui, tidak sempat mengqadha sampai ke tahun berikutnya. Maka apa yang wajib atas wanita tersebut? Ini pertanyaannya, dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin. Al-wajibu ala hadhihi al-mar'ah an tasuma badal al-ayyam allati aftaratha walau ba'da Ramadan tsani. Yang wajib bagi wanita ini adalah dia berpuasa, membayar hari-hari yang telah ditinggalkannya. Naam. Walaupun telah lewat dari Ramadan yang berikutnya. Ya. Jadi tahun ini misalnya Ramadan tahun ini, naam, tidak berpuasa karena nifas, kemudian dilanjutkan lagi menyusui sampai Ramadan tahun depan. Nah, Ramadan tahun depan baru bisa berpuasa. Ya. Kemudian hutang-hutangnya, hutang puasanya, dia membayarnya atau dia berpuasa untuk membayar hutang tersebut di setelah bulan Ramadan tahun depan. Naam. Li'annaha innama tarakat al-qadha bainal awwali wa tsani lil udhr. Karena sesungguhnya sebab dia meninggalkan qadha-nya antara Ramadan yang pertama dengan Ramadan yang kedua tahun depan ini karena uzur. Naam. Ya, karena uzur. Lakin in kana la syaqqa 'alaiha an taqdiya fa innahu yalzamuha dzalik wa in kana turdi. Ini apabila mereka kuat untuk mengqadanya. Akan tetapi apabila mereka tidak kuat, ya, berat bagi mereka untuk mengqada. Naam, sampai bertemu dengan Ramadan yang berikutnya, maka naam tidak wajib atas dia kecuali apabila memang dia mampu, ya, mampu untuk mengqadanya. Walaupun dia dalam keadaan menyusui, dia mampu untuk berpuasa, tetap wajib bagi dia. Wajib bagi dia untuk berpuasa apabila dia mampu. Naam. Fa in lam yahsulaha, apabila dia tidak mampu, fala haraj 'alaiha an tu'akhirahu ila Ramadan ats-tsani, maka tidak mengapa bagi dia, diperbolehkan bagi dia untuk mengakhirkan atau menunda qadha puasanya sampai di Ramadan yang berikutnya, ya. Sampai dia mampu, ya. Sampai dia mampu. Toh misalnya kalau dia 2 tahun berturut-turut tersibukkan dengan hamil, menyusui, kemudian tahun depan hamil lagi, menyusui lagi, 2 Ramadan terlewat, sampai dia mampu, ya, sampai dia mampu untuk membayarnya. Ini salah satu pendapat yang disebutkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ada pendapat ulama yang lain yang menyebutkan bahwa dia membayar fidyah bersama qadanya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Mungkin sampai di sini apa yang kita sebutkan seputar permasalahan puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.